الحمد لله الحمد لله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين أحسن الخالقين وخير الرازقين أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو على كل شيء عليم حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم والقلب الرحيم الهادي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أرسلته رحمة للعالمين وختمت به النبيين وجعلته سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, dari atas mimbar ini saya berpesan kepada diri saya pada khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan demikian kita akan terhitung sebagai hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, sehingga kita layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua begitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya hari Jumat ini adalah hari yang paling mulia. Hari Jumat adalah hari di mana Allah menciptakan Nabi Adam. Pada hari itu Allah SWT telah mempertemukan antara Nabi Adam dengan Sayyidatuna Hawa. Hari Jumat merupakan hari lebaran bagi umat Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah telah menetapkan hari Sabtu sebagai hari lebaran bagi kaum Yahudi dan hari Ahad untuk kaum Nasrani. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkumpul pada hari Jumat ini untuk bersama-sama beribadah kepadanya dan memuliakan hari Jumat dengan cara memperbanyak salawat serta mengejarkan amal soleh lainnya. Sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi yabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila telah diserukan azan untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila telah ditunaikan solat Jumat, maka hendaknya kalian bertebaranlah di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Dan ingatlah bahwasanya Allah banyak merupakan termasuk orang-orang yang banyak berzikir, yang memberikan keberuntungan kepada orang-orang yang banyak berzikir. Telah sepakat para ulama bahwasanya haram melakukan transaksi jual beli setelah dikumandangkan azan yang kedua. Dan kalau hanya bertransaksi jual beli saja setelah azan yang kedua diharamkan dan mengandung dosa yang sangat besar serta menyebabkan Allah murka atasnya, maka bagaimanakah kiranya murka Allah terhadap mereka yang mengaku dirinya sebagai seorang mukmin dan muslim, mengaku dirinya sebagai seorang yang melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia tidak melaksanakan dan meninggalkan salat Jumat. Seakan-akan dia tidak mempedulikan hadis-hadis Nabi yang terucap yang memperingatkan mereka yang kerap meninggalkan salat Jumat dengan tanpa uzur, dengan ancaman-ancaman yang sangat menakutkan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Man taraka salasa juma'in tahawunan min ghairi udrin taba'allah ala galbih. Yang artinya barang siapa yang meninggalkan 3 kali salat Jum'ah karena meremehkan dan tanpa adanya uzur pada dirinya, maka Allah SWT akan menstempel di atas hatinya dengan kemunafikan. Berkata Ibn Abbas mengomentari hadis tersebut, man taraka salasa juma'in faqad kafar, yang artinya barang siapa yang meninggalkan salat Jum'ah 3 kali berturut-turut, maka dia telah murtad dan keluar dari agama Islam. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala iwadi mimbarihi la yantahiyanna aqwamun an wadihimul jum'at aw la yahtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Yang artinya akan jera dan berhenti suatu kaum yang dari kebiasaan meninggalkan sholat Jumat tanpa uzur, atau Allah akan mecap dan menstempel mereka dengan kemunafikan dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat Ibn Abbas berkata ketika ditanya oleh seseorang tentang seseorang yang berpuasa pada siang hari dan qiyamul lail pada malam hari, akan tetapi dia tidak melaksanakan sholat Jum'ah, maka dijawab oleh beliau, in mata fahuwa finnar, jika dia meninggal niscaya dia akan masuk dalam neraka. Sidang Jum'ah kaum muslimin yang berbahagia, maka sama sekali tidak diperbolehkan dalam agama Islam bagi setiap orang mukmin yang mengaku dirinya sebagai seseorang yang memeluk agama Islam untuk meninggalkan sholat Jum'at tanpa uzur, karena sholat Jum'at adalah paling utama dan paling agungnya syiar-syiar Allah, di mana tidak mengagungkan syiar-syiarnya kecuali orang-orang yang beriman serta orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Lain halnya jika pada dirinya terdapat suatu uzur yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk meninggalkan sholat Jum'ah, seperti karena sakit, menemani orang yang sedang sekarat, menyelamatkan orang yang berada dalam keadaan mara bahaya dan lain-lain, maka tidak haram baginya meninggalkan sholat Jum'ah dan sebagai gantinya cukup melaksanakan sholat duhur saja. Asalkan kita harus tahu bahwasanya Allah SWT sangat mengetahui dan selalu mengawasi apapun yang kita lakukan, serta sangat mengetahui dan dapat membedakan antara uzur-uzur yang benar-benar dan uzur-uzur yang dibuat-buat. Masyur muslimin rahimakumullah, banyak di antara kaum muslimin yang sangat tergantung dan cinta kepada dunianya, terfitnah dengan urusan dunianya, sehingga dia tidak masuk lagi ke dalam masjid kecuali imam sedang berkhutbah. Bahkan di antara mereka ada yang sampai ketinggalan khutbah pertama, dan yang lebih parah lagi ada pula yang sampai ketinggalan semua khutbah sehingga dia hanya mengikuti sholatnya saja. Apakah mereka tidak mendengarkan firman Allah SWT yang berbunyi, wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur razikin. Yang artinya apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri, sedang berkhutbah. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansar radhiyallahu anhuma bercerita tentang asbab musabab turunnya ayat tersebut, di mana dia berkata, bainama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ah إذ قدمت إيرا إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تتابعتم حتى لا يبق منكم أحد لسال بكم الوادي النار. Ya, artinya dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah pada hari Jumat, maka tiba-tiba datanglah suatu rombongan yang membawa barang dagangan ke kota Madinah. Maka ketika para sahabat melihatnya, mereka cepat-cepat meninggalkan Nabi dan meninggalkan masjid, sehingga tidak tersisa dalam masjid itu kecuali 12 orang saja. Maka Nabi SAW bersabda, demi zat yang mana jiwaku ada di tangannya, kalau sekiranya mereka semua keluar sehingga tidak tersisa seorang pun di sini, maka niscaya Allah SWT akan memenuhi lembah ini dengan api. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin telah jauh daripada berpaling dari jalan yang benar, dan mereka sama sekali tidak takut terhadap ancaman-ancaman serta janji-janji yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun ancaman-ancaman Nabi dalam hadis-hadisnya. Ketahuilah bahwasanya yang membuat mereka lalai demikian tidak lain adalah karena cinta mereka kepada dunianya. sehingga mereka berpaling dari amal-amal yang soleh dan pahala-pahala yang besar, dan mereka juga telah berpaling daripada al-baqiyatu sholihat, yaitu amal-amal soleh, zikir-zikir yang mendekatkan diri kita terhadap Allah, sehingga pantas jika kita ditegur olehnya dalam firman yang berbunyi, al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, yang artinya harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk dijadikan sebagai sebuah harapan dan angan-angan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya dengan berlalunya waktu maka bertambah pula umur kita, sehingga kita bertambah tua, tambah lemah badan kita, tambah banyak penyakit yang diderita. Berapa banyak orang yang dulunya kuat, yang dulunya aktif, yang dulunya semangat, lihatlah sekarang mereka telah menjadi orang yang lemah, sakit-sakitan, selalu tergantung kepada orang lain, sehingga jadilah dia tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk berjalan sendiri, melakukan kegiatannya sendiri, serta melakukan aktivitasnya sendiri. Padahal dulunya dia adalah seorang yang kaya, yang sombong dengan kekayaannya. Sekarang dia telah menjadi orang yang tidak punya. Semua harapannya tinggal angan-angan, tidak bisa menggapai cita-citanya. Habis sudah modal yang telah Allah berikan, yang harusnya dulu dia pernah gunakan. Akan tetapi karena dia tertipu oleh setan, maka dia tinggalkan itu semuanya. Dan sekarang yang tersisa hanyalah penantian, harapan, dan angan-angan. Alangkah ruginya orang semacam ini, alangkah celakanya orang semacam ini. Maka hendaklah kita sebagai seorang muslim yang meniti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kuras semua energi kita. Kita kerahkan semua semangat kita. Kita luangkan sebagian harta kita. Kita sisihkan sebagian waktu kita untuk meraih ridha Allah, untuk meraih ridha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita melaksanakan segala macam ibadah, dengan cara menumpuk sebanyak-banyaknya amal ibadah, bersalawat, berzikir, serta amalan-amalan lainnya, yang mana semua itu merupakan cara untuk melaksanakan dan menerapkan hablum minallah. Sedangkan cara menerapkan hablum minannas dengan cara berbuat baik kepada sesama, sabar dari gangguan mereka, serta tidak membalasnya. Setelah kita meninggalkan dunia dan berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai sejarah yang baik, yang akan dikenang oleh keluarga kita, oleh sekitar kita setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Bahwasanya kita adalah mereka-mereka yang benar-benar menjadi pengikut Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menerapkan akhlak-akhlaknya, melaksanakan semua perintahnya, sehingga kita berhak untuk berdampingan dengannya, beriringan dengannya, dan di padang mahsyar kelak kita mendapatkan syafaatnya, serta di surga nanti kita menjadi tetangganya. Oleh karena itu Allah Ta'ala menghimbau kita dalam firman yang berbunyi, wasari'u ila ma'firatim min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin, yang artinya, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah dan juga kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Semoga kita termasuk orang yang berlomba dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan ridha Allah SWT, berlomba-lomba untuk mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW, serta termasuk orang yang digampangkan untuk menerapkan akhlak-akhlak Rasulullah, sehingga kita menjadi sejarah yang baik dan kenangan yang baik bagi semua manusia yang ada sekitar kita, yang nantinya lambat laun kita akan meninggalkan mereka atau justru mereka meninggalkan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita semuanya pada zaman akhir ini melebihi daripada tiga hal yang seharusnya kita jadikan sebagai andalan amal dan harapan kita, di samping tetap melaksanakan semua kewajiban kita serta menghindari semua yang Allah haramkan atas kita. Yaitu yang pertama adalah dengan memperbanyak sedekah, baik secara rahasia maupun secara terang-terangan, karena dikatakan oleh para ulama bahwasanya sedekah dapat memadamkan murka Allah. Akan tapi seperti amal-amal kebaikan lainnya, tidak mudah untuk kita melaksanakannya, karena yang namanya setan dan iblis selalu akan merintanginya. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan dibiarkan melakukan amal kebaikan sedikit pun, apalagi amal kebaikan itu berupa sedekah yang dapat memadamkan murka Allah SWT kepada kita. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, tidak akan terlaksana suatu sedekah dari seseorang kecuali sampai melewati tenggorokan 70 setan. Oleh karena itu para ulama berkata, apabila telah terlintas dalam hati kita untuk melakukan sedekah, maka cepat-cepatlah untuk mengeluarkan sedekah tersebut dan jangan ditunda-tunda lagi. Dan apabila kita tidak mau cepat-cepat memberikan sedekah itu, maka hendaknya langsung kita sisihkan harta tersebut lalu pasrah dan titipkan kepada seseorang untuk membagikannya. Dan jangan dibiarkan bersama kita maupun di rumah kita, karena apabila dibiarkan bersama kita, maka musuh kita, para setan dan iblis, dengan bermacam-macam dalih dan berbagai macam alasan, dia akan mencegah kita untuk mengeluarkan sedekah tersebut, sehingga kita nantinya tidak jadi mengeluarkannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu memperbanyak membaca istighfar, supaya dosa-dosa kita tidak tercatat, amal kebaikan kita akan selalu terangkat, dan kepada Allah dan Rasulnya kita akan semakin dekat. Mari kita belajar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau jelas-jelas telah diampunkan dosa-dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tetapi beliau di dalam satu majlis atau sebelum berdiri dari majlisnya, terkadang beliau beristighfar sebanyak 70 kali sampai 100 kali. Maka siapakah sebenarnya yang lebih berhak untuk beristighfar? Kitakah ataukah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah pasti kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW banyak beristighfar, bukanlah hanya untuk beliau tapi untuk umatnya, dan juga untuk memberitahukan kepada kita semuanya bagaimana caranya beristighfar dan berapa jumlah yang harus kita laksanakan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir adalah memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah paling agungnya ibadah kepada Allah, serta paling agungnya perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah, dan termasuk paling agungnya pekerjaan ibadah yang merupakan paling cepatnya jalan, paling pintasnya jalan untuk mendapatkan ridha Allah dan ridha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pantas jika Allah sendiri yang melaksanakannya, Allah sendiri yang memerintahkannya. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatkah kalian kepada nabi dan ucapkan salam serta penghormatan kepadanya. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, man shalla 'alayya salatan wahidatan sallallahu 'alaihi asra, barang siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah akan membalas dengan 10 derajat dan 10 rahmat serta 10 berkah. Akhirnya mari kita minta kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada Allah Ta'ala semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang benar-benar mengambil manfaat dengan perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang mengagungkan kitab-Mu, dan jadikanlah kami selamanya bersatu padu dalam menjalankan kebaikan. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh, kumpulkanlah kami bersama para awliya-Mu, para syuhada-Mu. Ya Allah, angkatlah segala macam bencana dari negara kami, angkatlah segala macam kezaliman, angkatlah segala macam wabah dan fitnah. Ya Allah, perbaikilah para umara pejabat kami, jadikanlah mereka mencintai serta mengasihi kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, serta berikanlah kami sesuatu yang paling kami inginkan, yang paling kami idam-idamkan, yang paling kami angan-angankan, yaitu meninggalkan dunia yang fana ini, yang penuh dengan kepenatan dan derita ini, yang penuh dengan cobaan ini, dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna ahsanal kalam كلام الله الملك العلام والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على الحمد لله الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi matasarat ainun binadarin wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsih wa sanna bi malaikati qudsih. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wardu ani sahabati ajma'in, وخصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وان سائر اصحاب نبيك اجمعين وان التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعلي كلمتك الى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واهزل من خذل المسلمين. اللهم ملك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.